Oh, kalau Inggris, Italia, Belanda itu sama Tuhan dikasih bakat sepak bola yang luar Oh, biasa. kalau dari atas, dari Tuhan ke bawah, nggak setuju saya. Karena kita salah dalam melakukan pembinaan, akhirnya orang mengambil kesimpulan bahwa kita nggak mampu. Kita pengen menang cepat. Maknanya pada menangnya, bukan pada usaha untuk menangnya. Kita sendiri tidak percaya sebagai bangsa Indonesia bahwa kita itu dikasih bakat yang universal sama Tuhan. Yang saya bilang ada Ya, pada manusianya, ya, tidak ya. pada bangsanya. Dan saya merasakan itu. Banyak orang yang memang menghapus dosa lama dengan dosa baru. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Waalaikumsalam. kita akan ngobrol dan mencari makna, kalau istilahnya Sabrang, dengan Pak Indra Safri. Anda tahu beliau beliau orang sangat penting dalam persepak bolaan Indonesia, pernah membuktikan sejumlah sejumlah ide dan sejumlah pandangan dia tentang sepak bola. Kalau kita tarik garis ke yang lebih makro, sebenarnya dalam bidang sepak bola, olahraga apapun, pasar, kampung, kota, pemerintahan, atau apapun society Indonesia ini, kan nomor satu kan nasionalisme, Pak. Nah, nasionalisme itu bagaimana dalam sepak bola? Apakah kita talent scouting ke seluruh Indonesia untuk menemukan pemain-pemain terbakat, terus kita mencari sistem yang paling tepat untuk membangun mereka, membina mereka sebagai kesebelasan yang mumpuni? Ataukah memang potensinya Indonesia itu kita simpulkan memang rendah, sehingga kita butuh Messi, kita butuh Ronaldo, kita butuh Pogba dan semuanya? Ataukah yang mana? Kalau Pak Indra melihat masalah nasionalisme dan persepak bola Indonesia itu bagaimana, Pak Indra? Ya, Janun. Kalau dulu sepak bola ini dipergunakan oleh bangsa ini untuk mempersatukan atau membuat rasa nasionalisme kita itu, rasa memiliki paham kebangsaan itu betul-betul muncul gitu. Tapi karena lama-kelamaan terdegradasi, dibungkus dengan industri sepak bola lah namanya, akhirnya orang terlupakan, Cak Nun, bahwa sepak bola itu nasionalisme. Nasionalisme. Dan itu atas izin Allah saya buktikan gitu. Begitu tidak cintanya orang dulu di awal-awal pembentukan tim nasional usia muda, kan tidak ada yang suka, orang sponsor tidak tertarik, semuanya nggak melihat gitu. Dan itu juga lah yang membuat saya berkah bisa masuk di tim nasional mungkin. Karena pelatih Mas Beran tidak ada yang mau tuh. Nggak tertarik. Nah, bahkan di awal saya masih ingat, saya bawa tim nasional padahal gagal tuh waktu 2011. Tapi nggak dipecat gitu. Nah, mungkin ini takdir ya. Dan keberkahan untuk saya memulai dengan bismillah. Yang awalnya waktu itu, tim nasional itu rupanya terdiri dari orang-orang Jakarta dan sekitarnya. Dari 58 calon pemain waktu itu diberikan ke saya di tahun 2011, bulan Februari. Itu 56 pemain. Setelah saya bawa ke kualifikasi Piala AFC yang di Thailand itu 4 kali main, 4 kali kalah. Pulang, saya evaluasi, mungkin di situ titik-titik baliknya, titik awalnya, yaitu tadi, 56 itu hampir 90% itu anak-anak Jakarta dan sekitarnya. Itu fakta pertama yang saya temui. Yang kedua, Cak Nun, nggak jelas parameter pemilihannya. Padahal dia setiap saat bicara mau juara, mau level Asia, mau level dunia. Tapi parameter ukurannya itu nggak level dunia, nggak level Asia, bahkan nggak level Asia Tenggara. Gitu. Dan tapi bisa dibayangkan, Cak Nun, 56 pemain itu, yang jadi pemain bola hanya dua, Cak Nun. Hargianto dan anak kita satu yang dari Jogja, di Bagas Adi. Hanya dua itu. Yang lain nggak jadi pemain bola. Nah, itu titik. Maksudnya nggak jadi pemain bola itu nggak bisa meneruskan. Karena bakat itu tadi, ya dia mentok di situ. Jadi hanya dua dari 56 pemain yang benar-benar lanjut ke sepak bola dan bisa berkarir dengan sepak bola Setelah saya lakukan evaluasi itu, disitulah mulainya saya melakukan, ini tidak benar ini. Tak sih tim sepak bola Indonesia hanya orang Jakarta dan sekitarnya. Tidak menunjukkan keindonesiannya, Canon. Saya belusukan dari Sabang sampai Merauke, 34 provinsi saya datangi, terbentuklah Evan Dimas CS itu. Dan itu memang benar-benar menunjukkan keindonesiaan. Ada Aceh, ada Papua, dan memang tidak mewakili semua suku provinsi, tetapi ada keadilan dalam pembentukan timnya. Ada kejujuran dalam pembentukan timnya. Dan ada parameter yang jelas dalam pembentukan timnya. Dan alhamdulillah ya, karena tidak ada dusta di antara kita dalam pembentukannya ya. Jadi yang Cak Nun lihat waktu itu dan berhasil gitu. Pak Indra kan merambah seluruh daerah ya, untuk secara adil dan objektif ya. mencari menemukan potensi-potensi persepak bolaan dari ya. Anak-anak muda kita semua ya, di mana. Terus itu berarti kan Pak Indra percaya kepada bangsa Indonesia bahwa kita ini bisa melahirkan anak-anak yang mumpuni dalam permainan sepak bola yang bisa bersaing dengan negara-negara lain kan gitu. Nah, itu kan nasionalisme yang dibangun melalui kepercayaan diri kepada bangsanya sendiri. Nah, Pak Indra menemukan enggak bahwa ada keputusan atau langkah-langkah atau cara pandang atau apapun di dunia persepak bolaan kita yang landasannya itu tidak percaya kepada diri kita sendiri gitu. Iya, ada Canon. Jadi ini yang mungkin memang pembuktian yang saya lakukan baru di level junior. Senior belum memang. Tentu orang masih ragu. Masih apa iya dengan cara yang kita lakukan. Mulai dari rekrutmen, mulai dari memilih anak-anaknya. Apakah benar ini? Dan yang jadi masalah di dalam hal ini tentu PSSI Federasi tidak konsistennya di dalam melakukan pembinaan. Saya terus terang saja dalam pelatihan yang saya lakukan Cak Nun dari tahun 2011 itu dan dinamikanya kan luar biasa. Bahkan habis juara pun saya nggak dilanjutin waktu itu. Padahal sudah ada pembuktian gitu. Nah, berganti dan pergantian-pergantian pelatih itu dan muncul juga ide-ide, pemahaman-pemahaman bahwa kita nggak cukup dengan potensi kita. Kita perlu melakukan pemain-pemain atau mencari pemain-pemain di luar yang ada di Indonesia yang orang bisa lakukan dengan cara-cara menaturalisasi. Banyak negara juga melakukan itu, tetapi dengan potensi 65 juta anak Indonesia yang bisa kita bina untuk melakukan kegiatan-kegiatan termasuk di luar sepak bola. Dan dari 65 juta itu tidak mungkinlah 10% tidak ada yang berbakat pemain sepak bola. Karena kita salah dalam melakukan pembinaan, akhirnya orang mengambil kesimpulan bahwa kita tidak mampu. Padahal walaupun pembuktian dua kali trofi ataupun pembuktian setiap saya membangun tim nasional itu ada dampak kok, kelihatan bahwa kita itu mampu gitu. Banyak contoh terakhir yang lebih orang bilang kita lawan Brazil kita akan kalah banyak. Yeah. Saya ajaklah tim nasional yang eranya Egy CS ke sana. Dan ada judul media waktu itu, mungkin udah disiapin okay. Canon. Udah disiapin bahwa Indonesia itu kan pasti akan kalah banyak gitu. Padahal Indra, cuma kalah 1-0 Canon. Saya mau konfirmasi ke Sabrang ya. Tadi itu kita bicara, Pak Muzan, jadi ada yang namanya personalitas. Jadi Tuhan memberi takdir kepada makhluknya dan seterusnya. Kemudian manusia bikin sistem untuk menumbuhkan atau untuk membunuh atau untuk tidak memperhatikan yang sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi gampangnya gini, kita punya banyak padi tapi karena yang laku itu jagung terus kita semua beramai-ramai jadi jagung, kira-kira gitu ya. Atau kita ini punya banyak padi tapi karena yang laku jagung maka kita import jagung, bukan padi. Kan gitu kan. Nah, saya tanya sama Sabrang, sebenarnya kalau dari omongan Pak Indra tadi, seolah-olah Indonesia itu memang oleh Tuhan ditakdirkan menjadi bangsa yang tidak banyak potensi bakat sepak bolanya, kan gitu. Kan berkembang pikiran seperti itu, Brang. Menurut Sabrang, kira-kira ada nggak personalitas kehidupan manusia ini yang memang unik bangsa Itali, Inggris, Belanda itu memang meskipun penduduknya sangat sedikit dibanding kita, itu mereka sama Tuhan dikasih bakat sepak bola yang luar biasa. Sementara kita itu hampir 300 juta, tapi yang punya bakat sepak bola sangat sedikit, sehingga kita harus import dari mereka, misalnya gitu. Menurut Sabrang, ada nggak kemungkinan bahwa ada penciptaan bakat yang berbeda-beda pada negara-negara sampai ke tingkat di mana bangsa Indonesia yang 300 juta ini potensi pemain sepak bolanya sangat sedikit, gitu kan? Karena yang berbakat mungkin di bidang lain, misalnya di bidang apapun lah gitu ya. Menurut Sabrang, ada kemungkinan nggak hidup tuh kayak gitu? Kira tuh aneh. Kalau kita ngomong apa namanya pembagian bakat berdasarkan negara, karena negara itu ciptaan manusia bukan ciptaan Tuhan. Jadi kotak-kotak ini kan ciptaan manusia. Masa Tuhan mengikuti ciptaan manusia untuk menciptakan bakat-bakat itu? Dan menurut saya ini juga perlu diperdalam lagi nih, sehingga saya agar bisa menyimpulkan. Yang disebut sebagai bakat sepak bola itu apa sih? Kan ini variasinya banyak nih. Apakah ketinggian badannya, apakah kemampuan larinya, apakah ketajaman melihat situasinya, apakah kemampuan untuk membaca keadaan. Kan ini multivariat. Variasinya sangat banyak. Dan menurut saya modal ini modal manusia semua ini. Ini bukan modal bangsa ini. Semua manusia punya kelebihan dan kekurangan dalam hal-hal seperti itu. Misalnya ada, saya lupa namanya, ada pemenang medali emas olimpiade di lempar lembing. Dia cuma nonton dari YouTube, belajar tekniknya, belajar di rumah sendiri, terus akhirnya jadi bela apa namanya? Jadi juara olimpiade. Juara olimpiade. Itu sangat mungkin dan dia memang diberi bakat sama Tuhan tertentu yang bisa dia manfaatkan pada area yang tepat untuk bisa menjadi juara di situ. Misalnya kita ada juga contoh-contoh seperti ini yang berhubungan dengan fisik. Michael Phelps, perenang. Kalau kita lihat perenang sama pelari, itu bentuk badannya memang udah beda. Kalau perenang mesti badannya lebih, kakinya pendek, jadi kayak kano, jadi kayak kapal, renangnya lebih gampang. Kalau pelari, kakinya yang lebih panjang pasti. Nah, faktor-faktor itu, faktor ras dan keturunan itu juga berpengaruh. Terus kemudian, karena modal badannya berbeda, untuk masuk pada sebuah bidang, strateginya juga berbeda dong, menyesuaikan dengan bentuk badannya, kayak menyesuaikan dengan apa namanya, kaki panjang atau pendek itu personalitas ya. Itu dikasih sama Tuhan. Kodar atau takdir ya. Kaki pendeknya Maradona bisa seperti itu. Kaki panjangnya yang apa tinggi-tinggi jadi penyundul yang baik juga ada juga. Yang jadi, saya mau konfirmasikan ke Sabrang, jadi masuk akal enggak kalau ada pendapat bahwa bangsa Indonesia yang 370 juta ini sangat sedikit dan rendah bakat sepak bolanya. Nah, saya kemudian mau ngomong ke situ. Karena tadi pikirannya gini, jadi modal sepak bola ataupun modal apa saja itu kan nempelnya di manusia. Bukan nempelnya di bangsa, bukan nempelnya di ras, itu nempelnya di manusia. Nah, sekarang kita ngomong gini, sekarang kita ngomong statistik. 650 bakat cukup nggak sih buat jadi timnas? Kita nyaris Indonesia 650 bakat lah. Pak Indra tadi bilang kita punya 65 juta. Itu enggak 10%, Pak. 0,00001% itu udah 650 itu. Dan kita kan problemnya di sini menurut saya bukan kita enggak punya bakat. Cara statistik 0,000 itu pasti itu anak sing digawe karo Gusti Allah. Jadi masalahnya pada sistem ya. Apa maksud saya gini? Pasti ono sing digawe Gusti Allah aneh ya. Kayak sing ada pelari yang tidak pernah capek. Mau lari berapa kilo dia lari terus sampai ini kan dia satu dari 10 juta orang. Nemoknya satu ini gimana nih yang memang kompatibel dengan sepak bola? Itu berarti sistem dan ilmu dan sistem ya. Kemudian sistem nih. Saya mau ketegasan Sabrang. Jadi bisa enggak kita berpendapat begini, masuk akal enggak? Oh, kalau Inggris, Itali, Belanda itu sama Tuhan dikasih bakat sepak bola yang luar biasa. Oh, kalau dari atas dari Tuhan ke bawah enggak setuju saya. Nah ya, makanya modalnya, itu yang saya mau tanyakan. Jadi terus di Indonesia ini bakatnya rendah-rendah. Enggak. Meskipun jumlahnya sangat banyak. Dan itu kan yang menurut Pak Indra dipakai kan seperti itu. Maka kita butuh naturalisasi. Ya, itu maksud saya ada akar lain juga nih. Dan akar ini tidak hanya di sepak bola, di semua tempat di area Indonesia. Kita tuh pengen selebrasi cepat. Kita pengen menang cepat. Maknanya pada menangnya, bukan pada usaha untuk menangnya. Jadi pakai jalan curang pun nggak masalah. Kalau misalnya kita membayar beli bocoran ujian, itu yang penting saya lulus ujian, bukan pada proses mengetes pengetahuan dia. Ya. Saya nyogok agar jadi pegawai, yang penting jadi pegawainya. Mentalitas ini yang sama, ya. Menurut saya pengen ya. Segera menang, tanpa bangun sistem, pokoknya menang, apa cepat menang lah. Maknanya ya, ya, pada itu ya. Faktor lain dalam mental dan psikologi nah, manusia. Itu salah satu tapi akar itu. Saya ingin menegaskan bahwa tidak masuk akal bahwa Tuhan bikin bangsa Indonesia ini bakatnya rendah, sehingga kita butuh orang Brazil, kita butuh orang Korea, kita butuh orang Belanda dan sebagainya gitu loh. Itu maksudnya ya. Itu nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal. Bahwa apalagi pakai ukuran negara. Katakanlah karena misalnya, negara bukan bikinan Tuhan. Ya. Katakanlah begini misalnya, oke lah, orang Italia tinggi-tinggi, apa namanya, kakinya panjang-panjang, ya. 60% apa mereka berbakat sepak bola. Katakanlah kasarnya gitu. Kita untuk sepak bola yang sekarang cuma 20% yang berbakat. Katakanlah seperti itu. Tapi 20% dari penduduk Indonesia itu bisa jauh lebih banyak daripada ya. 60%-nya ya. Italia. Artinya itu kan enggak rasional, enggak masuk akal ya. Kalau ngomongnya dibakat saya enggak. Nah, itu kan efeknya kan pada kepercayaan diri. Kita sendiri tidak percaya sebagai bangsa Indonesia bahwa kita itu dikasih bakat yang universal sama Tuhan. Yang Tabram bilang ada pada ya. Manusianya, ya, tidak ya, pada bangsanya. Sama. Kan tidak mungkin dari 170 juta rakyat Indonesia dengan anak muda yang sebanyak 60 juta itu kemudian dianggap bahwa itu bakatnya sangat rendah sehingga kita butuh ngebon. Kita butuh naturalisasi dan sebagainya. Saya tidak mengatakan, saya tidak soal anti atau pro naturalisasi. Iya, iya. Saya ngomongnya soal kepercayaan diri kita kepada bangsa kita sendiri itu loh. Ya. Kalau saya boleh berpendapat ya. Ini ada yang miss nih dalam analisis kita. Kita terlalu memudahkan memotret masalah terus masalahnya satu ini tok gitu. Itu terlalu memudah. Itu menurut saya oversimplifikasi. Jadi maksudnya begini, kalau kita ngomong modal, saya sangat percaya bahwa dari 65 juta itu, katakanlah 1000 orang mesti ya ampuh banget urusan sepak bola. Tapi untuk melihat apakah kita apa namanya memang mampu di sepak bola, kan pada ujung di sini nih, pada pertandingannya nih. Pertandingan menang atau kalah sih? Terus kalau pertandingannya kalah terus, kemudian langsung diloncatkan bahwa kita tidak punya... Enggak, karena selama ini kan memang diloncatkan, bro. Loh, makanya... Pandangan yang umum ya. Di sini tuh diloncatkan. Loh, memang enggak berbakat anak Indonesia kok, kan gitu kan? Itu yang saya komplain, itu yang saya permasalahkan. Kan bisa jadi masalahnya gini nih, kita punya bakat 1000 orang, cuman sistem kita tidak bisa membuat bakat itu ya, maksimal jadi, sehingga jadi bisa menjadi tim yang terbaik. Jadi ini bukan tapi soal sistem yeah. pada manusianya yeah. kan yeah. Kan ada kan? Faktor yeah. di tengah itu tuh yang habis yeah. harus yeah. bisa karena kita karena selama itu. Ini kan seolah-olah itu takdir Pak, bahwa yeah. bangsa Indonesia itu yeah. memang tidak bisa sepak bola, harus ada bantuan yeah. dari bangsa-bangsa yang lain kan begitu. Jangan-jangan salah, ya, jangan-jangan salahnya bukan di bakat kan gitu. Jangan-jangan salahnya memang di sistem. Kita tidak jadi urusannya pada sistem, urusannya pada manajemen, urusannya pada itu sangat possible. Pada apa namanya pengelolaan bakat ini tadi menemukan kan, gitu, bakat dan mengolah bakatnya untuk bisa menjadi hasil akhir yang memang luar biasa. Kan begitu Pak Indra. Jadi kan bisa jadi macam-macam. Pak Indra sendiri punya landasan mengenai naturalisasi itu karena nomor satu karena tidak hanya soal nasionalisme yang buta, tapi soal kepercayaan bahwa bangsa kita dan kok. Beliau membuktikan ya. Dengan U19 yang sebelumnya beliau keliling Indonesia itu membuktikan bahwa lu anak-anak kita berbakat kok. Mainnya katanya kayak Barcelona, enggak kita tidak mengacu ke Barcelona kata Pak Indra. Memang begitu bermain sepak bola dan memang itu anak-anak kita memang berbakat. Masalahnya sekarang sistem lokal yang dibangun Pak Indra itu mungkin tidak kompatibel dan tidak terdukung oleh sistem global dan nasionalnya gitu Pak Indra. Nah mungkin Pak Indra bisa menunjukkan pengalaman-pengalaman tertentu yang hubungannya sama nasionalisme, kepercayaan diri, dan melimpahnya bakat anak-anak ya, ya. Kita. Kayaknya tidak hanya di sepak bola ini. Iya di semua hal. Semua hal. Kayaknya nggak hanya di sepak bola. Jadi memang kalau kita sudah nggak percaya terhadap tensi kita, ya cari jalan cepat. Cari jalan cepat apa yang dibilang Mas Bram tadi. Dan saya merasakan itu banyak orang yang memang menghapus dosa lama dengan dosa baru. Gitu. Ya kan, sudahlah selama ini sistem itu nggak dibangun dengan baik. Jadi tidak dibuat dengan sistem itu dengan baik. Tidak dibuat dengan